Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan rukun iman yang keempat, beriman kepada para nabi dan para rasul. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis hafizahullahu taala, wal imanu bir rusul, arti iman terhadap para nabi dan rasul, yakni tasdiq bihim jami'an, dengan membenarkan, meyakini semuanya, man samallahu minhum, para nabi dan rasul yang disebutkan nama-namanya oleh Allah, wa man lam yusammi, dan para nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya, min awwalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir mereka, wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammad alaihi wa alaihim afdhalus salatu wassalam, dan penutup akhir para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iman bir rusul, dan iman terhadap para rasul, iman mujmal, wal iman bi nabiyina Muhammad imanan mufassal, dengan beriman secara global seluruh para nabi dan rasul, dan terkhusus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqadu annahu khatamur rusul, pada nabi ya ba'dahu, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Wa man lam ya'taqid dzalika fa huwa kafir, dan barang siapa yang tidak meyakini bahwa Rasulullah itu penutup para nabi, maka termasuk golongan orang kafir. Wal imanu bir rusul, dan juga termasuk keimanan terhadap para rasul, adamu ifrat wa tafrit, tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkan hak mereka. Khilafan lil yahudi wan nasara, berbeda dengan orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara, alladzina qalu, yang mereka berlebihan di dalam menyanjung memuliakan, wa afratu, dan menghinakan, fi ba'dir rusul, sebagian rasul yang lain, hatta ja'aluhum abna Allah, sehingga ada yang dijadikan sebagai anak-anak Allah, kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, dan berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah, wa qalatil nasara al-masih ibnullah, dan berkata orang Nasara bahwa Isa al-Masih itu anaknya Allah. Surat At-Taubah ayat ke-30. Ya, ini penjelasan secara umum bahwa Bapak Ibu-ibu berkaitan dengan iman terhadap para Nabi dan Rasul. Ya, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah mengatakan, ya, akan tetapi sesungguhnya kebajikan atau kebaikan itu dasarnya adalah dengan beriman kepada Allah, beriman terhadap hari akhir, beriman terhadap para malaikat, beriman dengan kitab-kitab suci wan nabiyyin, dan beriman terhadap para nabi-nabi. Ya, ini dalil, ya, ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita Bapak-bapak ibu-ibu wajibnya kita beriman dengan para nabi dan para rasul. Ya. Nabi rasul itu artinya apa? Bapak-bapak ibu-ibu, nabi itu artinya berasal dari kata naba. Naba itu artinya berita. Ya, naba, surat An-Naba artinya berita. Jadi nabi itu artinya orang yang menyampaikan berita, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini asal kata dari nabi. Nabi itu adalah orang yang menyampaikan berita, informasi dari Allah kepada kita manusia. Sedangkan kalau rasul, rasul itu adalah utusan. Utusan Allah Subhanahu wa taala yang untuk menjelaskan syariat-syariatnya. Ya, ini arti nabi dan rasul. Nabi itu pembawa berita. Kalau rasul itu utusan sesuatu, seseorang yang disuruh Allah untuk menyampaikan aturan-aturannya. Ya. Kemudian pokok-pokok keimanan terhadap para nabi dan rasul. Kita beriman kepada para nabi dan rasul itu harus ada empat dasar, empat hal yang harus kita kerjakan. Apa saja? Yang pertama, beriman bahwasanya risalah atau tugas, ya, risalah, tugas, surat tugas yang mereka bawa itu benar-benar berasal dari Allah. Jadi kita harus yakin bahwa nabi dan rasul itu membawa tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka itu memang utusan Allah. Ya. Ini yang harus kita yakini. Mereka itu memang suruhan Allah. Allah menyuruh, memilih mereka untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat. Ya. Kalau orang-orang musyrik dulu, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang musyrik itu tidak percaya kepada nabi kita Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Tetapi mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir, tukang sihir. Nabi Muhammad itu orang gila, ya, sudah apa, tidak waras. Ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu adalah dukun. Ya. Artinya mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi atau rasul. Ini orang musyrik. Kalau orang Yahudi juga sama, tidak percaya, tidak beriman, artinya tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu keturunan dari Arab. Arab itu keturunan Nabi Ismail. Ya. Sedangkan orang Yahudi itu berharap, pengennya Nabi itu orang Bani Israel, keturunan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Ini namanya Bani Israel. Sedangkan Ismail itu keturunannya orang-orang Arab. Ya, orang Yahudi itu pengennya Nabi itu dari Bani Israel, sehingga mereka tidak beriman, tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bukan dari suku mereka. Kalau kita wajib beriman bahwa benar Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah, bukan orang gila, bukan tukang sihir, bukan dukun, tetapi benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus beriman terhadap nama-nama para nabi yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan nama-nama para nabi. Dalam sunnah hadis juga disebutkan nama-nama para nabi dan rasul. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 25 nama yang disebutkan. Ya. Ini kita percaya ada Nabi Adam, kisah Nabi Adam, penciptaan Adam, ya. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kita percaya, beriman dengan nama-nama mereka yang disebutkan. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ketahui bahwa ada nabi dan rasul, tetapi nama-namanya itu tidak dijelaskan, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada wonten. Ya. Jadi 25 nabi ini adalah yang disebutkan namanya. Tetapi ada nabi yang lain yang Allah utus tetapi tidak disebutkan, tidak dijelaskan, tidak diceritakan Allah dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqassuhum 'alaika. Sebagian nabi itu kami ceritakan. Ya. Sebagian nabi itu kami ceritakan dalam Al-Qur'an namanya. Wa minhum ada sebagian nabi lam naqassuhum 'alaika yang tidak kami ceritakan. Ya, jadi ada nabi yang tidak Allah ceritakan. Ya. Dan juga dalam ayat walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula anibudullaha wajtanibut thaghut. Allah mengatakan dan telah kami utus pada setiap kaum. Kaum itu artinya adalah sekelompok manusia. Jika ada kelompok manusia masyarakat, itu telah kami utus kepada mereka para nabi untuk menyampaikan anibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah thaghut, sesembahan selain Allah. Ya, jadi zaman dahulu kalau ada kelompok manusia tinggal di suatu tempat, pasti Allah utus seorang nabi atau seorang rasul kepada umat tersebut di seluruh penjuru dunia. Nah, seperti itu. Ya. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa jumlah nabi itu 1000 lebih, 1000 sekian. Sedangkan rasul itu 300-an. Ya, ini secara total. Nabi itu 1000 lebih, sedangkan rasul itu 300-an lebih. Sedangkan nama-nama yang kita ketahui ada 25. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, yang harus kita lakukan adalah membenarkan berita-berita yang sahih dari mereka. Berita-berita dari nabi artinya hadis, sunnah-sunnah nabi, sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena apa? Karena hadis itu ucapan dari Rasulullah itu ada yang sahih, ada yang benar memang diucapkan oleh Nabi, ada yang dhaif, ada yang lemah, palsu, orang membuat-buat, ini juga ada. Kalau hadis itu sahih, wajib kita terima, kita benarkan, walaupun tidak masuk akal. Ya, seperti kemarin, ya, dalam permasalahan kitab, ayat, juga harus kita benarkan. Begitu pula di dalam hadis, kalau ada hadis yang sahih, kita juga harus percaya. Ya. Ya, contohnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, banyak contoh hadis-hadis yang seakan-akan itu bertentangan dengan akal. Contoh yang pertama adalah hadis tentang dubab, hadis tentang lalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'at dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisbu." Jika ada lalat itu jatuh ke dalam gelas. Kita punya gelas. Kemudian kemasukan lalat. Maka Rasulullah mengatakan falyaghmisbu, dicelupkan. Lalat tersebut kita celupkan. Kemudian kita buang lalatnya. Karena apa? Karena fi ahadi janahaihi, di dalam sayap lalat tersebut ada racun, ada penyakit. Dan di sayap yang lain ada obat, ada penawarnya. Ya, jadi kalau kita celupkan itu berarti sudah netral, sudah penyakitnya itu sudah hilang. Ya, maka ada sebagian orang yang enggak percaya, tidak percaya dengan hadis ini. Ya. Kalau saya lebih baik saya buang. Apa? Kalau ada air, kalau ada kita makan bakso atau ada es, ya, kemudian kemasukan lalat dibuang saja, jijik misalnya. Ya, maka seperti itu tidak percaya dengan hadis, saya nggak percaya dengan hadis tersebut. Ya, tetapi kita sebagai seorang yang beriman, yang pertama kita harus menghindari mubadir. Mubadir itu menyia-nyiakan harta. Misalnya ada bakso, ya, baru saja kita beli bakso 10.000, kemudian kemasukan lalat, kalau dibuang, ya itu mubadir, menyia-nyiakan harta. Dan Allah mengatakan wala tubadir tabdira, jangan kalian itu berbuat mubadir, karena orang yang mubadir itu termasuk temannya syaitan. Ya, maka kita sebagai seorang muslim, kalau ada lalat, kita buat kopi, susu, misalnya, dicelupkan, dibuang, diminum. Ya, agar tidak mubadir, tidak boros, tidak menyia-nyiakan harta. Ya, apa? Naam, seperti itu. Karena tadi setelah diteliti oleh para ahli kesehatan, ternyata benar. Di dalam sayap tersebut ada obat yang bisa menawarkan atau bisa menghilangkan penyakit yang ada pada lalat tersebut. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailah hina yabqa thuluthul lail akhir ila sama'id dunya." Yang artinya, sesungguhnya Allah itu turun dari langit yang tujuh menuju langit yang paling bawah, paling dekat dengan kita, bumi, setiap malam sepertiga yang terakhir. Ya, jadi Allah turun dari langit yang paling atas menuju langit yang paling bawah setiap malam sepertiga terakhir. Maka ada orang yang tidak percaya dan mengatakan kalau Allah turun berarti nanti di atas langit yang ketujuh kosong, Allah tidak ada karena Allah turun, dan nanti yang di atas siapa? Ya, ini akal yang menentang hadis. Ya, maka kita katakan Allah itu maha kuasa, Allah maha sempurna. Ya, Allah turun dan Allah di atas, Allah di kanan dan Allah di kiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dan Allah ya, naam ada di atas. Dan kalau Allah menghendaki, Allah turun di langit dunia dan Allah masih ada di atas, tidak kosong. Ya, Allah maha kuasa, tidak bisa kita samakan dengan kita. Kalau kita turun berarti kosong, tidak seperti itu. Ya, intinya kita percaya hadis-hadis yang sahih. Ya, ada hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Budinas samsu yaumal qiyamati qadra min." Nanti pada hari kiamat, matahari itu akan didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Ya, sejarak 1 mil. Sangat dekat matahari di atas manusia. Ya, ada orang menentang, tidak percaya. Kenapa? Nanti kalau matahari didekatkan, mati semua manusia. Matahari yang jauh, sekarang itu 6.000 derajat Celsius, jaraknya sangat jauh saja panas. Kalau didekatkan, semua manusia nanti bisa mati. Ya, maka tidak percaya dengan hadis tersebut. Maka kita katakan ini, peristiwa ini terjadi pada hari kiamat, bukan di dunia. Dan hari kiamat itu beda dengan kehidupan dunia, ya, tidak bisa kita samakan. Ya, tapi kita percaya matahari akan didekatkan nanti pada hari kiamat. Juga ada hadis manusia akan melewati sirat. Ya, sirat itu artinya jembatan. Jembatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih tipis daripada rambut, jembatannya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada silet, ya, lebih panas daripada bara api. Kemudian ada besi-besi yang menyambar-nyambar. Kita tidak bisa bayangkan jembatan nanti manusia akan lewat yang lebih kecil daripada rambut, apa bisa, lebih tajam daripada silet, lebih panas daripada api. Ya, itu tidak masuk akal. Dia menolak, tidak percaya dengan hadis tersebut. Ya, maka tidak boleh seperti itu seorang muslim. Selama kita meyakini itu hadis yang sahih, kita yakin itu harus benar, itu benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar dan kita yakini karena memang itu ucapan Nabi dan para rasul. Ya, seperti itu. Kalau kita memang beriman kepada Nabi dan para rasul. Ya, kemudian yang keempat, beramal dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghapus syariat-syariat yang lama yang lalu. Ya. Artinya tidak boleh kita melakukan amalan syariat zaman dulu. Ya, syariat misalnya agama Yahudi atau syariat agama Nasoro, tidak boleh. Ataupun beramal dengan syariat baru yang tidak dituntunkan. Ya, misalnya toko, ya, di gua bertapa saya ingin mendapatkan ilmu laduni, ingin mendapatkan kekayaan, kemudian bertapa di gua selama 40 hari 40 malam. Ya, ini syariatnya siapa? Ajarannya siapa? Ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita kerjakan. Kita kerjakan yang ada tuntunannya, walaupun menurut kita berat, walaupun menurut kita susah. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya puasa, tentang ibadah-ibadah, ya berat, tapi kita berusaha mengamalkan selama itu memang ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula kita harus meyakini bahwa aturan dari Rasulullah itu yang terbaik, walaupun belum kita bisa mengerjakannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya berkaitan dengan poligami, ya. Jadi dalam Islam Rasulullah itu ada tuntunan poligami, bolehnya seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri. Walaupun kita tidak serap, tidak cocok atau belum bisa mengamalkan, ya boleh, tidak harus seorang muslim itu poligami, tidak harus, tidak ada kewajiban bagi kita. Tetapi yang penting kita yakin bahwa itu ada tuntunannya, itu yang ada kebaikan, ada unsur kebaikan bagi orang-orang tertentu. Ya, bagi orang-orang yang tertentu, kebutuhan tertentu itu memang cocok. Tapi bagi saya mungkin belum cocok, tapi saya meyakini itu ada kebaikannya. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa tuntunan dari Rasulullah itu jelek. Ya, poligami itu jelek, poligami itu tidak adil, menyengsarakan wanita, tidak boleh. Poligami itu bagus. Yang jelek adalah orang-orang yang melakukan poligami tetapi tidak mengikuti aturan. Ya, ada sebagian orang memang melakukan poligami tetapi tidak sesuai dengan aturan dari Nabi, sehingga menyia-nyiakan keluarganya, menyia-nyiakan anaknya, seperti itu. Yang salah bukan aturannya, tetapi orang yang mengamalkan, oknum, ya, oknum-oknumnya, seperti itu. Ya, kita beramal dan meyakini bahwa syariat dari Rasulullah itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, ya ini wajib empat ini harus kita kerjakan sebagai dasar keimanan terhadap para nabi dan rasul. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua, apa perbedaan nabi dan rasul? Ya, apa perbedaannya? Persamaan nabi dan rasul itu adalah utusan dari Allah yang diberikan wahyu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin, tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul atau seorang nabi kecuali kami berikan wahyu kepada dirinya. Ya, jadi nabi itu utusan dari Allah, rasul juga utusan dari Allah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau nabi itu diberikan wahyu, wahyu itu berita yang harus disampaikan, syariat-syariat, aturan kepada kaum yang sudah bertauhid atau sudah menerima untuk mengamalkan. Ya, jadi nabi itu diberikan wahyu kepada kelompok manusia yang sudah bisa menerima syariat tersebut, sudah tunduk. Karena sebelum nabi itu ada nabi yang lain. Ya, seperti contohnya Nabi Harun. Nabi Harun itu seorang nabi, itu membawa wahyu kepada umatnya Nabi Musa. ya, umat Nabi Musa yang sudah menerima, ya, kemudian ada Nabi Harun menyampaikan syariat kepada mereka. Ini Nabi diutus kepada kaum yang menerima, tidak menentang. Sedangkan Rasul itu diutus untuk menyampaikan syariat kepada kaum yang menyelisihi atau menentang, membangkang, yang keras. Jadi para Rasul itu tugasnya lebih berat daripada para Nabi. Karena apa? Karena Rasul itu akan menghadapi peperangan, ya, kemudian juga penentangan dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, perbedaannya, kalau Nabi itu membawa ajaran yang sama dengan syariat sebelumnya, ya, seperti Nabi Harun itu ajarannya sama persis dengan ajarannya Nabi Musa, tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau Rasul itu membawa ajaran yang berbeda dengan syariat yang sebelumnya, ada perbedaan, ya, contohnya kemarin telah kita sampaikan antara Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada perbedaan, perbedaan ajaran, ya, dalam permasalahan kisos pembunuhan. Zaman Nabi Musa itu ajarannya kalau ada orang membunuh harus dibalas bunuh, tidak boleh dimaafkan. Ada orang mencuri harus diambil hartanya. Ada orang melukai harus dibalas dilukai. Ini Nabi Musa. Berbeda dengan ajarannya Nabi Isa alaihi salam, kalau ada orang membunuh harus dimaafkan, tidak boleh dibalas. Ini Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua pilihan. Ada orang membunuh itu boleh dibalas dibunuh, boleh dimaafkan, terserah keluarganya. Seperti itu. Banyak perbedaan-perbedaan. Ya, ini apa perbedaan antara Nabi dan para Rasul. Kemudian para Nabi dan Rasul itu mengajarkan ajaran yang sama dari sisi Tauhid, ya. Jadi Nabi dan Rasul itu ada perbedaan, perbedaan ajaran, tetapi ada persamaan. Persamaannya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Persamaannya adalah dari sisi Tauhid dan Usuluddin. Ya, kalau Tauhid dan Usuluddin, pokok-pokok agama itu sama. Tauhid itu artinya semua Nabi dan Rasul mengajarkan menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala macam kesyirikan. Ini sama, ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya mengajarkan sembahlah Allah, jauhilah kesyirikan. Sama. Ini Tauhid. Yang kedua apa? Usuluddin, pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu tadi rukun Islam, rukun iman. Ini sama. Semua para nabi mengajarkan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Semuanya sama. Rukun iman. Semua nabi mengajarkan rukun Islam, sama. Rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, sama, ya, cuma caranya yang beda, ya. Semuanya sholat. Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan sholat, cuma beda caranya. Kalau Nabi kita sholat itu dengan bertakbir, ruku, sujud. Tetapi pada zaman Nabi Isa sholat, tapi sholatnya beda. Ya, sujud dulu baru seperti itu. Ya, tapi sama-sama sholat, namanya sholat. Nah, ya ini agamanya satu, yaitu Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarahalahu minaji mawassabihi Nuhan waladhi awhayna ilaika wa mawassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Yang artinya, kami mensyariatkan kepada kamu wahai Muhammad agama yang telah kami wasiatkan, kami perintahkan kepada Nabi Nuh. Ya, jadi sama antara Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Dan juga kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, tegakkanlah agama, sembahlah Allah, jangan berpecah belah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, bahwasanya barang siapa yang tidak percaya mendustakan satu nabi, maka dia sama saja mendustakan seluruh para nabi. Walaupun dia percaya nabi yang lain, tapi kalau tidak percaya dengan satu nabi saja, maka dia dikatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus nabi-nabi tersebut. Nah, ya, seperti contohnya apa? Contohnya orang Yahudi, orang Nasara, orang Kristen. Orang Yahudi itu dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, mereka percaya Nabi Adam itu percaya. Ada cerita Nabi Adam di surga, digoda syaitan turun ke bumi, itu ada dalam kitab Injil, ada dalam kitab Taurat. Mereka percaya dengan Nabi Adam, mereka percaya dengan Nabi Ibrahim, mereka percaya. Ya, orang Kristen, orang Yahudi itu percaya. Tetapi apa? Orang Yahudi itu tidak beriman dengan Nabi Isa dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain percaya, tapi kalau Isa alaihi salam itu anak pelacur, kata orang Yahudi, bukan nabi, tapi anak seorang pelacur, Maryam. Nabi Muhammad juga bukan nabi. Kalau orang Kristen, orang Nasara beriman kepada seluruh nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja mereka tidak beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, dikatakan orang kafir. Mereka orang kafir walaupun beriman dengan nabi yang lainnya. Ya, ini Bapak Ibu berkaitan dengan beriman kepada nabi dan rasul. Ada beberapa pokok-pokok keimanan yang harus kita ketahui dan harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya, sebelum kita akhiri, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita silakan. Baik. Nah, tapi bila ada pada subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.